Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid At-Tauhid di kota Al-Hur, Qatar, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengar melalui radionya di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pemirsa melalui channel Facebook dan YouTube Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini jam 7 lewat 10 menit waktu Qatar atau jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa di masjid yang mulia ini untuk membahas tema yang penting bagi kita, yaitu sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Membahas masalah ini sebenarnya perlu waktu yang lama, yang panjang. Tidak bisa satu atau dua kali pertemuan. Dan ada satu buku khusus tentang hal itu dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizahullahu Ta'ala. Di buku ini dibeberkan beberapa penjelasan yang sebenarnya membutuhkan minimal 10 kali pertemuan. Nah, materi untuk 10 kali pertemuan itu harus kita bahas dalam satu kali pertemuan hanya selama kurang dari 2 jam. Oleh karena itu, penjelasan yang akan kita sampaikan nanti tidak akan terlalu rinci dan panjang, tapi hanya global-globalnya saja agar poin-poin inti dari penyebab bertambah dan berkurangnya iman ini bisa tersampaikan semuanya. Kita tahu bahwa iman ini suka bertambah dan suka berkurang. Iman itu sifatnya fluktuatif, tidak pernah konstan, tidak pernah fix, tidak pernah stagnan, tidak pernah tetap. Kadang bertambah, kadang berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali dari diri seseorang. Adanya keyakinan tentang bertambah dan berkurangnya iman ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Al-Anfal ayat yang kedua. Orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya. Ayat ini mengisyaratkan iman bisa bertambah bila mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, Allah pun berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa ketentraman jiwa itu Allah turunkan kepada orang-orang mukmin? Liyazdadu imanan ma'imanihim, untuk menambah iman mereka daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Ayat ini pun mengisyaratkan iman itu bisa bertambah karena ada sakinah yang Allah turunkan kepada manusia. Sakinah itu ketentraman jiwa, dan sakinah bisa diperoleh salah satunya dengan hadir ke majlis pengajian seperti ini. Sebab Rasul selesai bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima baidahum illa haffat humul malaikah wa unzilat alaihim rahmah wa ghassat humul haffat humul malaikah wa unzilat alaihim sakinah wa ghasyat humul rahmah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti masjid ini, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali para malaikat akan datang untuk menaungi mereka, Allah pun akan menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Jadi salah satu cara untuk memperoleh ketentraman jiwa adalah datang ke masjid, ngaji, membaca Al-Quran, mempelajarinya, Allah akan menurunkan sakinah. Dan sakinah itu di dalam Al-Fath ayat yang keempat tadi menyatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ayat ini pun menyatakan iman bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah, sebaliknya juga pasti bisa berkurang dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkan berkurangnya iman. Ayat banyak menjelaskan, hadis juga banyak menerangkan, dan realita yang kita rasakan dalam kehidupan, kita pun sering mengalami iman ini bertambah, kadang iman ini berkurang. Ketika iman bertambah, semangat ibadah begitu tinggi, daya tahan kita untuk menolak ajakan kemaksiatan begitu kuat. Tapi ketika iman kita turun, iman kita berkurang, iman kita melemah, maka sebaliknya yang kita rasakan, sangat malas untuk beribadah, sangat lelet untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya sedikit saja ajakan bermaksiat langsung direspon ketika iman mengalami penurunan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa iman ini kadang bertambah, kadang berkurang. Maka bertitik tolak dari hal itu, para sahabat, para ulama zaman dahulu selalu berikhtiar untuk menambah iman agar iman ini tambah kuat daripada sebelumnya dengan cara-cara yang disyariatkan. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para sahabatnya, "Hallumu nazdadu imanan." Mari bersama-sama kita tambah keimanan kita. Dalam riwayat lain, ta'alau nazdadu imanan. Mari kita bareng-bareng untuk menambah keimanan kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ijlisu bina nazdad imanan." Yuk duduk-duduk bersama kita. Kita tambah iman kita. Duduk-duduknya Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya untuk menambah iman dengan cara baik berzikir, membaca Al-Quran ataupun menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Dalam salah satu doa, Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha." Ya Allah, tambahkan untukku iman, keyakinan, dan juga pemahaman. Berkata Abdullah bin Rawahah, dia mengambil, memegang tangan beberapa orang sahabat-sahabatnya. Setelah itu dia berkata, "Ta'alau nu'minu sa'ah, ta'alau falanadhkurullaha wa nazdad imanan bita'atihi la'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi." Kata Abdullah bin Rawahah, mari kita beriman sesaat dulu kepada Allah. Mari kita berzikir dulu kepada Allah agar keimanan kita bertambah dengan ketaatan. Semoga Allah pun ingat kepada kita dengan cara memberikan maghfirahnya. Dan banyak lagi ucapan sahabat, ucapan para ulama setelah mereka yang menjelaskan bahwa mereka pun berikhtiar, berusaha untuk menambah iman agar bertambahnya iman ini memberi dorongan, motivasi, semangat dan keinginan yang besar untuk beribadah, beramal soleh dan menolak segala macam godaan untuk bermaksiat. Nah, apa sajakah yang menyebabkan keimanan kita bertambah? Saya akan sebutkan dulu poin-poinnya. Nanti setelah itu barulah kita akan membahas isi dari poin-poin tadi. Penyebab naiknya iman yang pertama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat mencakup 5 poin ilmu yang sangat penting. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, menghayatinya. Ini akan memberikan tambahan iman yang luar biasa. Ini yang pertama. Kedua, ilmu yang juga bisa memberikan tambahan iman ketika dipelajari dan difahami adalah ma'rifatu asma'illahil husna wassifatihil uliyah. Yang kedua adalah mengenal, mempelajari, mengetahui asma-asma Allah yang al-husna. Al-husna itu merupakan bentuk apa namanya, bahasa Arabnya isim tafdil atau superlatif ya bahasa Indonesia, yang memiliki makna paling. Bentuk mu'annas dari al-hasanah. Kalau umpamanya bentuk mu'annas dari ahsan, afwan. Kalau hasan, baik, baik biasa. Isim anunya, mu'annasnya hasanah. Kalau ahsan, terbaik, paling baik. Maka mu'annasnya adalah al-husna. Al-asma'ul husna maknanya nama-nama Allah terbaik, terbagus. itu bila dipelajari, difahami dengan pemahaman yang benar, bisa mengundang turunnya hidayah Allah, menambah iman, kemudian memberikan dorongan yang kuat untuk beramal dan melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan. Demikian juga sifat-sifat Allah. Ini yang kedua. Ketiga, ilmu yang juga bisa menambah iman bila dipelajari adalah sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Keempat, yang juga bisa membuat iman kita bertambah adalah ta'ammulu mahasinid dinil islami. Memperhatikan, menelaah, memperdalam keindahan dari agama Islam ini. Agama Islam ini sangat-sangat indah. Keindahan Islam tersebut bila dipelajari, bila didalami, akan memberikan tambahan iman. Dan poin terakhir yang kelima adalah qira'atu siratis salafi hadhil ummah. Membaca, menelaah, mempelajari sirah atau sejarah biografi dari generasi salaf umat ini. Inilah lima poin ilmu yang apabila dipelajari bisa menambah iman. Itu globalnya dulu, rinciannya nanti kita terangkan. Poin kedua yang juga bisa menambah iman adalah memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat Allah ini ada dua. Pertama, ayat yang syar'iyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat Allah yang berupa syariat, Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu ilmu pada poin yang pertama tadi. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang bertebaran di alam, di langit, di bumi, di gunung, di lautan, di seluruh tempat penjuru alam ini terdapat tanda-tanda yang nyata dari kekuasaan Allah. Siapa yang mempelajarinya, dia akan bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Itu yang kedua. Ketiga, yang juga bisa menambah iman adalah al-ijtihadu fil a'mali sholihah. Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Itu juga bisa menambah iman. Amal soleh tersebut adalah amal soleh yang mencakup seluruh jenis, seluruh ragamnya, bukan hanya satu jenis. Dan secara umum dilihat dari apa yang menjadi subjek dan pelaku dari amal soleh tersebut. Amal soleh dibagi menjadi tiga. Pertama, amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Dan yang ketiga, amalan jawarih atau anggota badan. Amal apapun, selama itu merupakan amal soleh, baik yang dilakukan oleh lisan seperti berzikir, membaca Al-Quran, mempelajari dan menyampaikan ilmu dan seterusnya, ataupun amalan hati seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti mahabbah, khauf, roja dan seterusnya, atau amal anggota perbuatan seperti contohnya ya sholat, ya saum, ya haji, umroh dan seterusnya, semua itu bisa menambah iman, ya. Dan yang terakhir di antara penyebab naiknya iman adalah mujalatas solihin. Itu maknanya bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Itulah lima poin penambah iman. Adapun hal-hal yang bisa mengurangi iman adalah ada dua jenis perkara yang menyebabkan iman berkurang. Pertama, sebab-sebab dakhiliyah atau sebab-sebab internal. Sebab-sebab yang datang dari diri kita sendiri. Yang kedua, asbab kharijiyah. Sebab-sebab eksternal yang datang dari luar diri kita sendiri. Adapun sebab-sebab internal, pertama al-jahlu, kebodohan. Yang kedua al-ghaflah wan nisyan wal i'rad. Ghaflah itu artinya lalai, nisyan itu artinya lupa, i'rad itu artinya berpaling dari kebenaran, berpaling dari kebaikan, berpaling dari sesuatu yang mestinya kita lakukan, malah ini berpaling dari hal itu. Itu termasuk sebab-sebab internal. Ketiga, sebab-sebab internal adalah fi'lul ma'asi wartikabud dzunub, melakukan kemaksiatan, menumpuk-numpuk dosa. Dan poin yang terakhir dari penyebab internal turunnya keimananlah an-nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan nanti akan diterangkan penyebabnya dan efek buruknya bila ada waktu. Itulah 4 poin penyebab internal dari perkara-perkara yang bisa mengurangi iman. Adapun penyebab eksternal, penyebab yang datang dari luar, ada 3 yang kita akan jelaskan. Poin yang pertama adalah setan dan godaannya. Godaan mereka begitu dahsyat untuk menggerogoti dan melemahkan iman kita. Yang kedua ad-dunya wa fitanuha, dunia dan fitnahnya. Fitnah dunia tidak hanya 1-2, tapi beragam, bermacam-macam. Semua fitnah dunia itu juga bisa melemahkan iman kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah qurana usu, qarin-qarin yang buruk. Qarin ini sudah menjadi bahasa Indonesia dengan sedikit pergantian atau pertukaran huruf menjadi kroni. Kroni itu apa artinya? Kawan dekat. Kroni itu apa maknanya? Sahabat dekat. Nah, itu bahasa Arabnya qarin, jamaknya qurana. Itulah 3 penyebab eksternal dari turunnya iman. Itulah poin-poin yang akan kita bahas. Yang tadi itu baru resumenya, belum isinya ya. Sekarang kita masuki kepada isi dan kita memulai dari sebab-sebab bertambahnya iman. Penyebab pertama dari bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Efek ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih bisa memberikan keimanan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Coba lihat beberapa ayat yang berikut ini. Pertama, perhatikan surah Al-Isra ayat 107-109. Allah berfirman, innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adkhani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adkhan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud karena takut. Lihat, tersungkur sujudnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla karena takut, itu disebabkan karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah menyatakan innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha suci Rabb kami. Sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti akan terlaksana. Wa yakhiruna al-adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka kemudian tersungkur sujud sambil menangis, lalu bertambahlah kekhusyuan mereka. Mereka menangis karena takut. Mereka itu juga bertambah kekhusyuannya. Itu disebabkan karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Ini efek ilmu terhadap iman kepada Allah SWT. Lihat juga Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hajj 54. Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah, agar orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang telah diberi ilmu, mereka itu mengetahui bahwa ini ayat, ini Quran adalah kebenaran dari Rabb mereka. Mereka mengetahui, meyakini ini kebenaran karena ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka, menyebabkan mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Lalu apa yang terjadi? Fayu'minu bihi. Lalu mereka beriman kepada kebenaran itu. Fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu hati-hati mereka ikhbat kepada kebenaran ini. Makna ikhbat itu kunut. Makna kunut itu tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hatinya tunduk dan patuh kepada kebenaran, beriman kepada kebenaran, mengetahui bahwa itu adalah kebenaran karena ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini efek dari ilmu yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba lihat lagi Al-Qur'an surah Fatir 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah, di sini Allah menggunakan adatul khasr. Adatul khasr itu fungsinya litakhsis, untuk memberi makna khusus. Adatul khasr ini innama. Innama ini hanyalah. Hanyalah, tidak ada yang lain. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanya orang-orang berilmu. Orang yang tidak berilmu enggak akan takut. Ilmu itu yang menyebabkan mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau takut, apa yang terjadi? Mereka menahan diri untuk tidak mengundang murka dan laknat Allah Azza wa Jalla, baik dengan perbuatan ataupun ucapannya. Karena tahu, kenal siapa Allah dan bagaimana Allah. Allah itu maha pencemburu. Allah itu syadidul iqam. Allah itu muntaqim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu pasti memberikan balasan. Gak bisa dilewat itu. Gak bisa dibiarkan. Mengenal beberapa sifat Allah seperti itu, takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut terhadap azabnya. Dan ketakutan itu disebabkan karena ilmunya. Coba perhatikan umpamanya kita melihat ada ular di sebuah tempat yang banyak alang-alang. Kita lihat ular itu masuk ke sana, ular kobra. Kita tahu di sana ada ular kobra. Mau gak, berani gak kita masuk ke tempat itu? Enggak berani. Karena takut, kita tahu ular. Ular itu berbisa, gerakannya cepat, sekali patuk bisa mati gitu. Makanya begitu kita umpamanya disuruh masuk ke tempat itu, ada anak-anak main bola, bolanya terlempar ke sana, lalu mereka minta tolong, tolong ambilkan bola di tempat itu. Berani enggak kita? Enggak berani. Karena apa? Karena ilmu. Karena tahu di sana ada ular, karena juga tahu ular berbahaya bisa membunuh kita. Ada orang lain yang enggak tahu di sana ada ular, mana bolanya tuh ke sana, biar saya ambil. Kenapa dia enggak takut ke sana? Karena tidak punya ilmu tentang adanya ular di sana. Nah, di rumah atau di bangunan masjid ini, di dinding-dinding itu ada colokan listrik ya. Berani enggak kita memasukkan telunjuk kita ke sana? Enggak berani. Takut kita. Kenapa takut? Karena ilmu. Di sana ada listriknya. Dan sifat listrik kalau dipegang, nyetrum, kita bisa mati karenanya. Maka enggak berani memasukkan apapun, umpamanya colokan ke sana, termasuk mau ngecas HP kita dalam keadaan basah tangannya, basah colokannya, enggak berani kita ya. Dilap dulu, dikeringkan dulu, bila perlu cari sesuatu yang sifatnya isolator ya namanya, agar tidak nyetrum. Karena tahu, takut kita. Tapi anak kecil yang masih 6 bulan, masih merayap ya, mereka gak tahu bahwa itu berbahaya. Lihat ada dua lubang kayak lucu, menarik perhatian dia, dicolok itu. Apakah karena dia sakti mandraguna? Bukan. Karena apa? Karena bodoh. Karena tidak berilmu tentang sifat listrik ya. Jadi kebodohan menyebabkan dia berani terhadap sesuatu yang berbahaya. Bukan karena dia jagoan, tapi karena dia tidak tahu tentang bahayanya hal tersebut. Oleh karena itu Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan takut kepada Allah salah satu di antara bagian dari iman. Karena takut dia akan mengerem dirinya. Karena takut dia akan melaksanakan perintah yang ditakutinya. Akibatnya Allah memberikan balasan, menyiapkan surga bagi orang itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang man khafa maqama rabbihi, yang takut. Takut kepada siapa? Maqama rabbihi. Maqam ini dalam bahasa Arab bisa isim makan, bisa isim zaman. Berasal dari kata qama yang artinya berdiri. Qama yaqumu qiyaman. Isim makannya tempat berdiri. Ada maqam Ibrahim ya, di mana? Di dekat Ka'bah. Orang bodoh menyangka itu kuburan. Sebab di Indonesia makam maknanya kuburan, ini makom. Oh, makom teh makam, kuburan, tah di sana kuburan Nabi Ibrahim. Keliru besar. Makom itu apa? Batu. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, disebutlah makom Ibrahim. Bisa juga makom bermakna waktu berdiri. Disebutnya isim zaman. Sebab antara isim makan dengan isim zaman lafadznya sama. Maghrib bisa bermakna waktu terbenamnya matahari, bisa bermakna tempat terbenamnya matahari. Kalau tempat terbenamnya matahari maknanya apa? Barat. Tempat terbit masyriq, tempat tenggelam maghrib. Bisa bermakna tempat, bisa bermakna apa? Waktu. Begitu juga maqam. Fa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut. Takut terhadap apa? Maqama rabbihi. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir bisa bermakna saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. waktu ketika dia berdiri di hadapan Allah, yaitu pada hari kiamat di alam mahsyar. Kondisi alam mahsyar begitu mengerikan, membuat orang takut. Siapa orang yang takut pada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar? Wadahan nafsa anil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Kenapa dia menahan dirinya dari hawa nafsu? Karena takut. Takut terhadap apa? Terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kenapa dia takut? Karena ilmu. Tahu kondisi alam mahsyar itu kayak gimana, mengerikan. Makanya takut, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia selamat dari kengerian alam mahsyar. Allah janjikan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tuh tempat menetap dia yang Allah akan berikan kepada orang seperti itu. Jadi ilmu lah yang menyebabkan orang takut kepada Allah, kepada azabnya, kepada laknatnya, kepada murkanya, kepada siksanya. Dan ini ayat menjelaskan efek dari ilmu terhadap keimanan. Di dalam banyak hadis juga diterangkan, ya, diterangkan efek ilmu terhadap keimanan. Kalau tadi kita menjelaskan bagaimana cara kerja ilmu di dalam menambah keimanan, karena ilmu memberikan informasi. Informasi itu berpengaruh kepada pikiran dan perasaan hati kita. Ya, berpengaruh. Informasi tentang Allah Azza wa Jalla menyebabkan kita ya takut kepada Allah, ya cinta kepada Allah, ya berharap kepada Allah, ya tawakal kepada Allah. Itu informasi tentang azab dan murka Allah, tentang kiamat, tentang neraka, tentang alam kubur, menyebabkan kita takut. Informasi itu memberikan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, azabnya, murkanya, nerakanya, hari kiamat dan seterusnya. Ini yang menyebabkan ilmu betul-betul bisa menambah iman. Kedua, cara kerja ilmu di dalam menambah iman. Ilmu ini penyebab, tadi sudah disinggung, waktu siang hari. Ilmu ini kalau dipelajari menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada dia, memberikan taufik kepada dia. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad dan yang lain-lainnya. Diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan." Fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal 'ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul 'ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, keluar dari rumah menuju masjid, menuju tempat-tempat kajian ilmu yang membahas Quran sunnah di sana, siapa yang berbuat demikian, Allah mudahkan bagi dia salah satu jalan di antara jalan-jalan yang menuju surga. Ini yang pertama. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi menyatakan maknanya Allah akan memberi hidayah kepada orang itu. Hidayah untuk melakukan ibadah, amal soleh, iman, tauhid sehingga memudahkan dia melangkah menuju surga. Ilmu itu pengundang hidayah. Kedua, dalam hadis ini pada kalimat keduanya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Di sini masjid ini menurut saya sih tidak terlalu besar, tapi untuk pengajian seperti ini terlalu besar. Karena masih banyak tempat-tempat yang kosong. Tapi kosong itu dari orang. Ada makhluk lain tidak terlihat berdesak-desakan di sini, jumlahnya tak terhitung. Siapa makhluk tersebut? Para malaikat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus. Untuk apa? Yabtaguna majalisal ilam. Mencari majelis-majelis ilmu. Begitu ada majelis ilmu, mereka berteriak, "Ayo, ini yang kalian cari." Lalu mereka berkumpul di sana. Sampai disebutkan fahaffa ba'duhum ala ba'din. Mereka bertumpuk satu sama lain, hatta yamla'u baina samawati wal ard, sampai memenuhi antara langit dan bumi. Ketika menerangkan hadis ini, Syekh Al-Utsaimin menyatakan ini menunjukkan sangat banyak malaikat yang berkumpul dalam satu majelis ilmu, sampai dari tempat itu mereka bertumpuk sampai ke langit. Bumi ke langit itu jauhnya enggak ketulungan, enggak keukur sama kita. Itu penuh oleh para malaikat dari bumi sampai ke langit di sana. Dan ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa bagi para pencari ilmu. Itu kalimat kedua, keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Ketiga, dan sesungguhnya orang alim, alim bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Kalau di sini ada yang orang Sunda ngerti bahasa Sunda, tahu makna alim. Alim itu apa? Tidak mau. Mau ini enggak? Alim ah gitu ya. Alim itu apa? Tidak mau. Ini bahasa Sunda. Jangan pakai bahasa Sunda di sini. Maksudnya dalam kajian ini, orang alim maksudnya orang yang berilmu, dimintakan ampunan oleh makhluk penghuni langit, makhluk penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di kedalaman air. Mereka semuanya memintakan ampunan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berilmu. Jadi jumlah makhluk yang memintakan ampunan enggak kehitung. Makhluk yang ada di langit, siapa? Para malaikat, bukan Superman, bukan burung. Para malaikat, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, siapa? Kita semua manusia, jin, binatang-binatang, sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air, mereka memintakan ampunan. Jumlahnya enggak terhitung. Kira-kira doa mereka memintakan ampunan untuk orang yang berilmu ini dikabul enggak oleh Allah? Pasti dikabul. Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis seperti ini, ini menunjukkan kalau Allah menerangkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan para malaikat berdoa atau binatang-binatang berdoa, menunjukkan doanya pasti dikabul. Kenapa? Karena kalau tidak dikabulkan, niscaya itu adalah abath. Abath itu sekedar iseng. Abath itu sekedar main-main. Abath itu omongan yang tidak ada manfaatnya. Kalau umpamanya Nabi menjelaskan malaikat berdoa, binatang berdoa, tapi doanya enggak dikabulkan, ngapain diterangkan kalau doanya tidak dikabulkan? Ngapain diberitahukan kepada kaum muslimin kalau itu tidak dikabulkan? Kan enggak ada manfaatnya. Dan sifat abath, iseng, hanya main-main, itu sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi pasti itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih efek dari dikabulkannya istighfar mereka? Efeknya dosa orang-orang yang berilmu berguguran. Karena ada yang memintakan ampun tanpa mereka sadari. Ingat, ini juga berlaku bagi orang yang belajar ilmu, tidak hanya yang mengajar. Orang yang belajar ilmu pun memperoleh istighfar para malaikat dan binatang-binatang serta makhluk lain. Ini kalimat ketiga yang menjelaskan keutamaan ilmu di dalam satu hadis ini. Apa efeknya terhadap penambahan iman? Jelas. Selama ini yang menyebabkan iman berkurang kan dosa. Tadi sudah disebut poinnya walaupun belum dijelaskan secara detail. Dosa yang menyebabkan iman turun, dosa menyebabkan kita malas beribadah adalah dosa. Yang menyebabkan kita mudah tergoda adalah dosa. Begitu dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena malaikat memintakan ampun, makhluk yang lain termasuk binatang memintakan ampunan, diampuni, bersih dia dari dosa, ada efek gak kepada keimanan? Ya, ada efek kepada keimanan. Kalimat keempat, sesungguhnya keutamaan orang alim dibanding abid. Alim tadi sudah diketahui orang yang berilmu. Abid ahli ibadah. Ahli ibadah itu ibadahnya luar biasa. Tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Orang Sunda bilang enggak apa-apa di sini pakai bahasa Sunda. Hanya satu kalimat itu. Fardu kalaku sunnah kalampah. Maknanya apa? Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Semua ibadah tidak hanya yang fardu, yang sunnah juga dilakukan, dia disebut abid, ahli ibadah. Tapi ilmunya minim. Kerajinan ibadahnya melebihi ahli ilmu. Ahli ilmu ilmunya tinggi tapi ibadahnya tidak sehebat abid. Mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Pada malam purnama bulan hanya satu. Bintang konon, ya saya enggak, belum pernah menghitung. Konon bintang miliaran yang ada di langit, ya. Tapi semuanya kalah oleh satu cahaya bulan di malam purnama, redup sudah. Seperti itu keutamaan orang berilmu dibanding jutaan ahli ibadah tanpa ilmu. Lebih utama para ahli ibadah, para ahli ilmu dibanding ahli ibadah, dan sesungguhnya para ulama warasatul anbiya. Di sini sering para penerjemah buku atau para ustadz yang hebat pemahaman bahasa Arabnya kurang jeli ketika menerjemahkan hadis ini ke dalam bahasa Indonesia. Saya mau tanya, para ulama warasatul anbiya, apa diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Para ulama itu pewaris para nabi. Salah. Kalau pewaris yang memberikan warisan. Kalau yang menerima warisan apa sebutnya? Ahli waris. Yang benar para ulama itu pewaris para nabi atau ahli waris? Ahli waris. Para ulama memberi warisan kepada nabi atau menerima warisan dari para nabi? Menerima warisan dari para nabi. Apa warisannya? Ilmu. Jangan diterjemahkan para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau pewaris memberikan warisan, yang benar ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan real, baik real Qatar ataupun real Saudi. Nilainya kan sedikit ya, dari 50 bedanya 1. Kalau orang Qatar membawa uang 50 real Qatar dituker ke real Saudi, jadi berapa? 51. Perbandingannya sedikit. Lebih gede dinar dan dirham. Kalau dinar jelas uang emas, kalau dirham, kalau di Indonesia wallahualam apa-apa benar apa tidak, satu dirham itu 70 ribu rupiah. Kalau kita beli, kalau ngejual 60 ribu rupiah. Kalau satu real Qatar berapa, paling 4 ribuan ya. Jauh lebih tinggi dinar. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi yang mereka wariskanlah ilmu. Siapa orang yang sudah mengambil ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Jadi hadis yang barusan menjelaskan beberapa fungsi ilmu, beberapa efek dari ilmu. Pertama, ilmu itu mengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu itu menyebabkan dia dimintakan ampun oleh para malaikat dan makhluk lainnya, dosa-dosanya berguguran. Dan itu semuanya berefek kepada kualitas keimanan orang tersebut. Dari sinilah kita mengetahui salah satu di antara penyebab bertambahnya iman adalah ilmu. Malah ilmu itu adalah wujud kebaikan yang nyata yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, caranya Allah berikan ilmu tentang agama ini kepada orang itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa dalam menerjemahkan hadis juga banyak penerjemah yang rancu. Dia mempertahankan struktur bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan struktur bahasa Arab. Satu kata satu kata. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, diterjemahkan siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan. Tuh, bihinya itu diterjemahkan dengannya. Man, siapa, yuridu, yang dikehendaki Allahu oleh Allah, bihi, dengannya, khairan, kebaikan. Ketika kita dengar inilah bahasa Indonesia, jadi liurnya, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan. Apa maknanya itu? Tapi maksud ayat hadis ini adalah siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Makna dikehendaki di sini adalah iradah kauniyah, takdir, ketetapan Allah. Siapa orang yang Allah takdirkan akan menerima kebaikan, akan memperoleh kebaikan, Allah akan jadikan dia itu faham tentang agama. Allah akan ajarkan, Allah akan mudahkan kepada dia untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Jadi ilmu yang difahami oleh seseorang tentang ilmu agama ini merupakan bukti nyata kebaikan yang Allah takdirkan bagi orang itu, kebaikan yang Allah inginkan bagi orang itu. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, mafhum mukhalafah itu faham yang sebaliknya dari hadis ini, adalah siapa orang yang tidak dikehendaki akan diberikan kebaikan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan pemahaman agama kepada orang itu. Allah akan persulit orang itu untuk memahami agama. Ada daurah, ada pengajian, Allah berikan halangan agar dia tidak bisa hadir sehingga enggak faham tentang agama Allah ini. Coba perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis itu. Beliau menyatakan wa hadza yadullu ala anna man lam yafqah fi dinihi wa lam yurid bihi khaira. Alam yurid bihi khaira. Hadis ini menunjukkan siapa orang yang tidak diberi pemahaman oleh Allah tentang agamanya, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurimal khair. Makna hadis ini adalah siapa orang yang tidak mau memahami agama ini, siapa orang yang tidak mau mempelajari kaidah-kaidah Islam dan segala cabang yang berkaitan dengan kaidah itu, berarti dia terhalang dari kebaikan. Allah yang menghalangi, pokoknya pas ada pengajian Allah berikan kesibukan dunia, dia enggak bisa hadir. Pas ada muhadharah, kajian-kajian ilmiah, kajian tentang Al-Quran dan As-Sunnah, Allah berikan udhur apa saja kepada orang itu sehingga tidak bisa hadir. Termasuk berikan rasa malas kepada orang itu. Agar dipikir-pikir hadir ke pengajian itu, aduh kebayang menderitanya. Pertama jarak jauh. Kedua apalagi kalau musim panasnya. Ketiganya, kebayang di masjidnya 2 jam lebih harus duduk. Dia melawan rasa kantuk, dia melawan rasa pegel, cangkel, boring dan seterusnya. Ah, menderita. Belum lagi selama ngajinya disindir terus sama ustaz. Padahal ustaz tidak bermaksud nyindir, kenal juga tidak. Kebayang semua itu, ah udah gak perlu, nanti saja sudah, pasti akan diupload ke YouTube, denger aja di YouTube-nya. Sambil dibuka juga enggak, karena begitu buka YouTube, banyak yang harus dipilih. 2 jam, ah males lagi. Kalau 2 menit mau buka tuh. Akhirnya terhalang, tidak bisa mendengarkan kajian ilmu tentang Quran Sunnah. Siapa yang menghalangi itu? Allah. Makanya kita harus hati-hati loh. Kalau kita tidak tergerak untuk hadir di majelis pengajian, hati kita merasa sangat berat untuk mau hadir dalam kajian-kajian tentang Quran Sunnah, jangan-jangan memang Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Imam Ibnu Qayyim tadi menyatakan demikian dari hadis tadi. Imam Ibnu Hajar juga menyatakan siapa orang yang tidak lam yatafaqqah fid din, tidak mau memahami agama ini, ay lam yata'allam qawaidal Islam, maknanya dia tidak mau mempelajari kaidah-kaidah Islam, faqad hurimal khair. Dia ini telah terhalang dari kebaikan. Terus Imam Ibnu Hajar melanjutkan, li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wa la taliba fiqhin fayasihu ayyusafa bi annahu ma urida bihil khair wa fi dhalika bayanun dhahirun li fadlil ulama ala sa'irin nas wa li fadli tafaqquhi fid din ala sa'iril ulum. Karena apa? Karena orang yang tidak memahami urusan agamanya, dia tidak disebut faqih atau faham. Tidak juga disebut orang yang mencari pemahaman. Benarlah apabila dia disifati dengan sifat tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini ada penjelasan yang nyata tentang keutamaan para ulama dibanding umumnya manusia biasa. Kenapa para ulama dianggap utama? Karena mereka itu diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah, dimudahkan untuk memahami agamanya. Sedangkan manusia pada umumnya enggak, ngaji itu malas. Lalu kenapa pemahaman agama ini disebut sebagai kebaikan? Ya jelas, dengan agama dia mengetahui tauhid, akidah, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang madarat. Dia juga tadi sudah dijelaskan diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan ilmu, mengamalkan ilmu, mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan difahaminya. Coba lihat, kalau ada seseorang yang soleh, dia ahli ibadah, jangankan yang fardu, malamnya dia tahajud, Senin Kamis selalu dia saum, baca Al-Quran dia tiap hari, ya, akhlaknya mulia, soleh pokoknya. Coba perhatikan, pasti dia rajin mengkaji ilmu. Lah, rajin hadir ke pengajian, rajin baca-baca buku-buku tauhid, buku-buku agama dan seterusnya, dan menyerap. Itu yang memotivasi dia untuk melakukan ibadah jauh lebih intensif dibanding umumnya manusia, ya. Inilah cara kerja ilmu di dalam menambah iman. Oleh karena itu, carilah ilmu, maka iman kita akan bertambah. Ini masih penjelasan umum. Sebaliknya, sebelum kita melanjutkan, kita ingin menerangkan terlebih dahulu lawan dari ilmu, dan ini menjadi penyebab turunnya iman. Tadi dikatakan penyebab turunnya iman yang pertama adalah al-jahlu. Apa makna al-jahlu? Kebodohan. Lawan dari ilmu, ya. Al-Quran menjelaskan seluruh kedurhakaan di bidang apapun, termasuk di bidang tauhid, orang-orang berbuat syirik, orang-orang berbuat maksiat, penyebab utamanya adalah bodoh. Dan ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba lihat Al-Quran surah Al-A'raf 138, ketika umat Nabi Musa meminta patung-patung sesembahan kepada Musa. Allah berfirman, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Berkata umat Nabi Musa kepada Musa, wahai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik pun memiliki banyak sesembahan. Minta patung sembahan ini perbuatan apa? Syirik, syirik besar. Apa kata Nabi Musa? Qal innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian mah kaum yang bodoh. Kebodohan itu yang menyebabkan umatnya meminta patung sesembahan, terjerumus dalam perbuatan syirik. Ini menunjukkan penyebab utama perbuatan syirik adalah bodoh. Lihat lagi Al-Quran surah An-Naml 54-55 tentang Lut, kaum Nabi Lut, penganut, bukan hanya memiliki ideologi tapi juga pengamal yang baik dari faham LGBT. L-nya apa? Lesbian. G-nya? Gay. B-nya? Biseksual. T-nya? Transgender, berubah kelamin. Itu ada di kaum Nabi Lut tuh. Dan penyebab utama mereka demikian Allah menjelaskan karena kebodohan. Allah berfirman, Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. A innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh Muhammad, Muhammad tentang Lut. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, kata Nabi Lut, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisyah padahal kalian mengetahui fahisyah itu keji? Kenapa kalian mendatangi laki-laki, sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan meninggalkan para wanita? Kalian mah dasar kaum yang bodoh. Disebut oleh Nabi Lut dengan sebutan kaum yang bodoh, dan oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Menunjukkan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam LGBT. Jadi penganut paham LGBT itu secara terang-terangan oleh Al-Quran disebut bodoh itu orang. Jangan kita ragu-ragu untuk menyebut bodoh. Kata siapa? Kata Allah. Ini Allah menyatakan bal antum qaumun tajhalun. Coba lihat lagi Az-Zumar ayat 64. Ketika apa? Ketika orang-orang musyrik mengajak Nabi SAW untuk toleran. Sekarang kami menyembah Tuhanmu Allah, nanti kalian menyembah Tuhan-Tuhan kami. Diajak Nabi SAW untuk melakukan perbuatan syirik demi toleransi, demi persatuan. Toleransi dan persatuan bagus apa buruk? Bagus. Kenapa oleh Nabi ditolak? Karena yang bagus ini ya dipakai alat untuk mendukung keburukan dan meninggalkan kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang lebih besar adalah tauhid, dan keburukan terburuk adalah syirik. Persatuan walaupun baik tidak sebaik tauhid. Perpecahan walaupun buruk tidak seburuk syirik. Syirik keburukan terburuk. Tauhid kebaikan terbaik. Maka memperalat persatuan yang dianggap baik sebagai alat untuk mendukung syirik yang terburuk itu salah kaprah ya. Harus sebaliknya. Harus sebaliknya. Demi tegaknya tauhid sebagai sebaik-baik kebaikan, dan demi diberantas seburuk-buruk keburukan yaitu syirik, kita rela mengorbankan persatuan daripada sebaliknya. Allah menyatakan qul, jawab oleh Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, apakah selain Allah yang kalian perintahkan aku untuk aku sembah, hei orang-orang bodoh? Orang-orang musyrik yang mengajak Nabi SAW untuk menyembah sembahan mereka, oleh Allah disuruh, katakan aja orang-orang bodoh, apakah aku harus menyembah Tuhan-Tuhan kalian, hei orang-orang bodoh? Ini mengisyaratkan kebodohanlah yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan syirik dan mengajak orang lain untuk berbuat syirik pula. Lihat nih khusus para akhwat, para wanita. Para wanita oleh Allah Azza wa Jalla disuruh tinggal di rumah dan jangan bertabarruj. Karena tabarruj lahir dari kebodohan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian wahai para wanita, dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang bodoh. Ini menunjukkan tabarruj lahir dari kebodohan, bukan simbol dari kemajuan, bukan simbol dari modernisasi. bukan simbol dari majunya peradaban, tapi simbol kebodohan. Allah menyatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Jadi semua ayat tadi menjelaskan semua penyimpangan itu lahir dari kebodohan, ketidaktahuan. Nanti kita jelaskan tidak tahu atau bodoh tentang hal apa. Nanti kita akan terangkan. Oleh karena itu semua orang yang maksiat terjerumus ke dalam dosa, pada hakikatnya dia orang bodoh. Allah yang menekankan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam maksiat. Coba lihat Al-Quran. Pertama, Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-17, Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat itu yang diterima oleh Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk karena kebodohan. Lihat, perbuatan buruk itu lahir karena kebodohan tadi, kemudian setelah itu mereka tobat. Allah akan terima tobat mereka, dan Allah Maha Alim dan Maha Hakim. Lihat lagi Al-Quran surah Al-An'am 54, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan rahmat atas dirinya. Maknanya Allah telah mewajibkan dirinya untuk selalu menebar rahmat kepada hamba-hambanya. Ya, salah satu bentuk rahmat Allah dikatakan, siapa yang beramal dengan amal keburukan di antara kalian bijahalatin, karena kebodohan. Dia melakukan amal buruk itu karena apa? Kebodohan. Setelah itu tobat, lalu berbuat maslahat, maka Allah ghafur rahim. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Berkata para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat-ayat tadi, beliau menyatakan, wa makna qawlihi bijahalatin fil ayat ai jahalatun min fa'ilihi bi aqibatiha wa ijabiha li sakhatillahi wa iqabihi wa jahlun minhu li nadarillahi wa muraqabatihi lahu wa jahlun minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman aw adami fa kullu 'asin lillah fa huwa jahilun bi hadzal i'tibar wa in kana 'aliman bit tahrim bal al ilmu bit tahrim syartun li kauniha ma'siyatan mu'aqaban 'alaiha. Adapun makna Allah bijahalatin tadi, berbuat dosa karena kebodohan. Kebodohan yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi adalah kebodohan si pelaku perbuatan dosa itu. Bodoh tentang apa? Pertama, bodoh tentang akibat yang lahir dari dosa itu. Kedua, bodoh karena dosa itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Ketiga, bodoh terhadap muraqabah Allah kepada dirinya. Apa muraqabah teh? Pengawasan Allah kepada diri. Disangkanya Allah tidak mengawasi. Disangkanya Allah tidak melihat, tidak menatap. Tidak hanya Allah yang melihat perbuatan dia, tapi ada lagi makhluk lain yang melihat. Siapa? Malaikat. Malaikat pencatat melihat. Malaikat penjaga melihat. Malaikat qorin melihat. Walaupun kita sendirian, tidak ada manusia lain, bahkan binatang pun tidak ada, lalu kita bermaksiat, ingat ada yang mengawasi. Siapa? Pertama Allah tentu saja, kedua para malaikatnya, dan malaikat yang mengawasi jumlahnya tidak satu dua tapi banyak. Itu yang disebut dengan muraqabah. Orang yang bermaksiat tidak tahu tentang hal itu, bodoh. Juga bodoh karena kemaksiatan itu bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Dia tidak tahu itu, makanya dia berani melakukan. Jadi orang yang melakukan maksiat, dia bodoh dalam banyak aspek. Bodoh terhadap akibat yang ditimbulkan, akibatnya mengerikan itu. Bodoh juga terhadap datangnya murka Allah akibat dosanya. Bodoh juga terhadap pengawasan Allah dan para malaikatnya. Bodoh juga bahwa imannya akan tergerus dengan kemaksiatan itu, bahkan hilang sama sekali. Maka seluruh orang yang bermaksiat kepada Allah, maka pada hakikatnya dia bodoh, sekalipun dia tahu keharaman perbuatan itu. Bahkan pengetahuan dia bahwa perbuatan itu haram dilakukan merupakan syarat pokok dosa dan azab yang Allah akan timpakan kepada dia. Adapun kalau orang tidak tahu bahwa itu haram lalu dilakukan, bisa dimaafkan. Kenapa kamu melakukan itu? Emang kenapa gitu? Haram. Oh haram, saya gak tahu. Dosa gak? Gak dosa. Tapi kalau tahu tetap dilakukan, ini bodohnya orang. Berkata Abul Aliyah rahimahullah, anahu kana yuhadithu anna ashabah Rasulullah SAW kanu yakulun kulu dhambin asabahu abdun fahuwa bijahalah. Kata Abul Aliyah, Abul Aliyah itu seorang ulama tabi'in. Dia bercerita bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu lahir karena kebodohan. Berkata Qatadah rahimahullah, ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'u anna kulla syai'in usyallahu bihi fahuwa jahala amdan kana aw ghairah. Kata Qatadah, para sahabat Nabi SAW berkumpul diskusi tentang agama. Mereka semua melihat, mereka semua berpendapat bahwa segala perbuatan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka itu bentuk kebodohan baik sengaja ataupun tidak. Berkata Mujahid, Mujahid juga seorang tabi'in, murid Ibnu Abbas dalam masalah tafsir. Kata Mujahid, kullu man asa rabbah fahuwa jahilun hatta yanza'an maksiatih. Semua orang yang maksiat kepada Allah, dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Jadi ucapan para ulama, baik dari kalangan para sahabat ataupun setelahnya, menyatakan bahwa kebodohan tentang agama adalah pokok pangkal seluruh dosa dan kesalahan, baik dosanya dosa maksiat atau yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu dosa perbuatan syirik dan kufur. Ternyata kita hanya sempat membahas satu penyebab bertambahnya iman, yaitu ilmu, dan satu penyebab berkurangnya iman, yaitu apa? Kebodohan. Waktunya sudah habis untuk itu. Tapi untungnya poin-poinnya tadi sudah saya jelaskan semuanya, apa saja yang menjadi penambah iman dan pengurang iman. Ya, waktu untuk menjelaskan sudah habis, selesai sampai di sini. Sekarang waktu tinggal tersisa untuk bertanya jawab. Kita akan memulai sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama ada pertanyaan dari hadirin dan ada pertanyaan juga dari viewer di internet ya. Kita akan mulai dari yang pengorbanannya lebih besar, yaitu orang yang hadir di sini. Dua pertanyaan dari sini, satu pertanyaan dari internet. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya jangan disingkat, nggak ada pahala. Habis capek Ustaz kalau warahmatullahi wabarakatuh dicatat. Dari sananya dapat pahala, dari capeknya. Pengin dapat pahala nggak mau capek, makan gaji buta itu namanya. Pahala buta. Seorang Ustaz itu ilmunya sudah tinggi, tapi kenapa masih melakukan bid'ah? Iya. Berarti tinggi itu ilmu kebidahan, bukan ilmu tentang sunnah. Jadi tinggi atau rendahnya ilmu dilihat dari apa? Benar tidaknya ilmu yang dia fahami. Kalau keliru, salah, berarti dia mempelajari ilmu yang salah, yang keliru. Tidak dikatakan berilmu. Dia bodoh tentang sunnah. Dia bodoh tentang pemahaman yang benar. Makanya keliru. Karena keliru, terjerumus dalam kekeliruan dari aspek perbuatan amal, ya. Jadi seperti itu. Bukan sudah tinggi ilmunya, malah menunjukkan ketidaktahuan dia tentang sunnah, makanya terjerumus ke dalam kebidahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, satu, bagaimana cara yang jitu mengajak suami untuk mengikuti kajian? Ini bukan pertanyaan tapi curhat. Ustaz, suami saya tuh susah diajak ngaji. Gimana caranya tuh? Mudah-mudahan denger ada di sini. Iya, barakallahu fiik. Pertama, ada ikhtiar hissi, kedua ada ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi itu ikhtiar yang logis, yang rasional, yang nyata. Ajak suami untuk ngaji. Minimal antar saya juga mau ngaji, tapi tunggu ya, jangan ditinggalin, duduk di dalam masjid. Nah, artinya supaya dia ikut ngaji juga. Jadi ajak, itu ikhtiar hissinya. Kedua, kalau kita ajakan kita tidak digubris, ada ikhtiar lain, minta bantuan ke kawan-kawan. Tolong ajak suami saya ngaji. Kalau susah juga, minta dia jadi panitia kajian. Kalau jadi panitia kajian terus gak ngaji kan malu nanti ya. Terpaksa dia ikut, awalnya terpaksa. Begitu masuk ilmu, turun hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang kedua. Ketiga, jadi minta apa namanya? Minta bantuan kawan-kawan. Ketiga, berusahalah agar ilmu itu sampai kepada suami. Banyak jalan menuju Mekah, jangan ke Roma lah, ngapain ya. Banyak jalan menuju Mekah. Bisa lewat Qatar, bisa lewat Indonesia. Maknanya apa? Banyak cara agar ilmu itu sampai ke suami. Salah satu caranya, setel radio atau internet di rumah. Keraskan suaranya. Kalau perlu di HP. Gak apa-apa, korban kuota, pulsa. Duduk samping suami, ketika suami ada di rumah, setel itu agar suami juga ikut dengar. Suami pindah ke depan, kita ikutin ke depan. Suami ke kamar, kita ikut ke kamar. Sambil terus. Kalau dia nanya, kamu ini ngikutin terus, saya susah istirahat. Bilang, Pak, saya kangen ke Bapak, gak mau pisah, kan jarang di rumah, sekarang ada, saya ingin nempel terus, tapi juga saya ingin dengar kajian ini. Awalnya kesel, lama-lama mungkin dia senang. Malah lama-lama, kok kamu gak nyetel lagi ya, bisa begitu nanti ya. Itu diantara cara-cara hissi. Kedua, cara-cara syar'i. Cara yang pertama, berdoalah kepada Allah SWT agar Allah menurunkan hidayah kepada suami kita. Itu pertama. Dan ini disyariatkan. Kedua, perintahkan, anjurkan suami untuk berbuat baik di bidang lain. Banyak berinfak dan bersedekah. Banyak-banyak silaturahmi, banyak menjalin kerjasama yang baik dengan kawan-kawan sesama muslim. Apa hubungannya? Hubungannya adalah setiap perbuatan baik, pertama menggugurkan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Menggugurkan dosa, kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa. Mungkin dosa itu yang selama ini menghalangi suami dari ngaji. Kalau dosanya sudah digugurkan, mungkin halangannya berkurang. Anjurkan, memperbanyak kebaikan. Ajarkan doa-doa harian, suruh dibaca. Kemudian suruh banyak infak dan sedekah, menolong orang-orang yang kesulitan. Itu mengundang turunnya hidayah ya. Selain mengurangi dosa, jadi suruh melakukan kebaikan lain. Ini kedua. Ketiga, sepintas seolah-olah tidak ada hubungan dengan kasus yang kita bahas, tapi Allah menerangkan itu mungkin penyebab pokok. Yaitu si istri harus pertama banyak-banyak taubat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Kedua, tingkatkan kadar ketakwaan, ibadah kepada Allah. Karena apa? Kadang Allah mengadab seseorang karena dosa-dosanya dalam bentuk ya azab atau ditimbulkannya masalah dari orang-orang terdekat. Dari suaminya, dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya. Pokoknya ditimbulkan masalah sehingga mengganggu konsentrasi dan pikiran kita, perasaan kita, puyeng kita dibuatnya. Kadang itu azab dari Allah karena dosa-dosa kita. Tingkatkan ketakwaan. Ini penjelasan dan anjuran Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadus Salihin bab takwa. Beliau menyatakan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Syaikhul menjelaskan takwa ini solusi bagi seluruh masalah. Apapun masalah itu, termasuk masalah itu datang dari orang terdekat kita. Maka kalau ada masalah dari suami atau dari istri, dari anak, dari orang tua, dari saudara, dari sahabat, mungkin ada sahabat yang mengkhianati kita, ya. Solusi pertama, tobat. Mungkin itu azab Allah atas dosa kita. Azabnya datang dari orang terdekat kita. Kedua, ya, itu masalah yang solusinya Allah akan berikan karena kita meningkatkan ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada orang itu dari masalah yang sedang dihadapi. Secara logika mungkin gak ada hubungannya, tapi secara syar'i jelas hubungannya. Berdasarkan hal itu, kalau umpama suami diajak sholat susah, ke masjid susah, ngaji susah, kita tobat, mungkin itu azab dari Allah untuk kita yang datangnya dari suami. Allah yang membuat suami kita seperti itu sebagai azab bagi kita. Lalu tobatlah kita, tingkatkan ketakwaan kita. Dengan cara itu nanti Allah merubah hati suami, memberi hidayah kepada suami sehingga tidak lagi menjadi problem bagi kita. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kita ke internet. Dari Ummu Hanif Eis, orang Sunda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, apabila suami belum ngasih izin memakai niqab. Ini sama solusinya tadi ya. Pertama, ukhti yang bertanya ini, pelajari dulu tentang hukum niqab dengan penelaahan yang objektif. Sebab niqab ini diikhtilafkan oleh para ulama. Mayoritas jumhur ulama menyatakan wajib menutup wajah bagi wanita. Sebagian ulama menyatakan sunnah, tidak wajib. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyatakan itu afdholiyah, tidak wajib. Jadi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah, bukan antara wajib dan mubah, apalagi wajib dan haram, enggak. Jadi kalau memakainya menurut siapapun pasti itu bagus, ya. Pelajari secara objektif. Kalau umpama itu wajib, ungkapkan kepada suami agar suami juga memperoleh informasi yang sama dengan kita. Setelah itu mudah-mudahan suami diberi hidayah oleh Allah untuk apa? Untuk mengizinkan kita. Ini sudah ketutup lagi. Ada pin yang harus dibuka. Tapi kalau masih belum juga, masih belum juga, maka ikutilah keinginan suami sementara sambil tetap mendakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Houston, Amerika ya. Apakah orang yang mendengar ceramah melalui live streaming akan mendapatkan doa para malaikat juga? Karena kondisi di tempat tinggal sulit mendapatkan ilmu syar'i. Barakallahu fiik, hamba Allah dari Houston. Semoga Allah Azza wa Jalla tetap mengistiqomahkan Anda di atas Islam dan sunnah. Iya. Kita mengetahui salah satu keutamaan orang yang belajar ilmu adalah didoakan oleh malaikat. Sekarang ada orang yang mendengarnya di rumah. Apakah sama? Sama belajar tapi nilainya berbeda. Mana yang lebih banyak pengorbanannya, datang langsung atau mendengar di rumah? Datang langsung. Datang langsung mah ya capek, ya pegel, ya ada keinginan untuk ngobrol selama ngajinya seperti ibu-ibu sekarang di sini kan gitu ya. Dan itu adalah pengorbanan psikis, ingin ngobrol ditahan demi ilmu. Jadi beda, maka keutamaannya beda. Nah, sekarang kalau di rumah itu karena tidak memungkinkan untuk datang. Pertama mungkin seperti ini, karena terlalu jauh dari Houston harus ke Qatar. Begitu terbang juga udah bubar kitanya. Belum ngurus visa, tiket semuanya ya. Satu-satunya cara ya di rumahnya pakai streaming. Apakah memperoleh seluruh keutamaan? Iya, memperoleh seluruh keutamaan. Karena dia tidak hadirnya bukan karena tidak mau, tapi karena ada uzur, karena tidak mampu untuk langsung hadir. Insya Allah seluruh keutamaan majelis ilmu yang Allah berikan kepada orang yang hadir akan diberikan juga kepada orang yang mendengarkan melalui streaming karena ada uzur. Adapun kalau orang bisa hadir tapi malas, mending mendengarkan di rumah lewat streaming, maka itu mah tidak memperoleh seluruh keutamaan, tapi memperoleh hanya sebagian dari keutamaan tadi yang disesuaikan dengan nilai pengorbanan dia ketika mendengarkan kajian tersebut. Ustadz mau tanya, apa yang paling prioritas yang harus dipelajari untuk mengatasi kebodohan ini? Apakah bahasa Arab, tahsin, atau rutin hafalan Quran? Iya, pertama tauhid, belajarlah tauhid. Karena tauhid itu ilmu yang terpenting dibanding seluruh ilmu yang ada, dibanding ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu akhlak, apalagi bahasa Arab. Ilmu tauhid adalah ilmu terpenting. Kenapa? Karena ilmu tauhidlah ilmu yang mempelajari objek yang terpenting bagi kita. Ilmu tauhid mempelajari tentang apa? Tentang Allah. Sedangkan Allah adalah hal yang terpenting bagi kita. Fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu sangat bergantung kepada keutamaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu suatu yang terpenting, maka dia yang terpenting. Ilmu tersebut ilmu yang terpenting. Pelajari tauhid dengan cara belajar langsung ke orang yang faham tauhid. Bisa baca enggak? Bisa, tapi tidak afdol. Khawatir salah faham. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, buku tidak bisa ditanya. Jadi lebih utama belajar secara talaqqi, secara langsung ke orang yang faham, ya. Nah, selama belajar tauhid, pelajari juga hal-hal lain. Tata cara ibadah fikih gitu, tata cara salat, akhlak, termasuk juga tahsin Al-Qur'an dan bahasa Arab. Ah, ke sini lagi. Semoga Ustaz selalu dalam ridho Allah. Amin wa iyyakum wa iyyak wa iyyakin, kayaknya ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika seorang itu tidak dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, kira-kira apa yang harus kita sikapi sekiranya orang tersebut adalah pasangan hidup kita? Ah, sama masalahnya. Kayaknya semua orang Qatar begitu gitu. Atau orang tersebut adalah orang tua kita. Berarti sudah terjawab ya kasusnya dengan yang tadi ya. Karena sama. Apakah ada hubungannya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam hal memilih pemimpin non-muslim? Ada hubungannya. Kalau dihubung-hubungkan ada. Paling ada perbedaannya, kalau orang berilmu pasti akan memilih calon pemimpin berdasarkan ilmunya. Ilmunya menyebabkan haram memilih pemimpin orang kafir. Walaupun orang kafir ini umpamanya jujur, padahal gak ada yang jujur. Bersih, padahal semuanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Jujur bersih itu pengakuannya menurut kacamata dia. Menurut kacamata Islam tetap tidak jujur, tidak bersih, ya. Karena Al-Quran menyatakan innamal musyrikuna najasun. Nah, jadi pasti tidak akan memilih itu. Adapun orang tidak berilmu, dia tidak melihat berdasarkan agamanya. Skillnya yang penting. Lalu orang yang bodoh itu mengilustrasikan pemimpin di sebuah kota dengan naik pesawat. Kalau kita naik pesawat, perlu enggak ditanya pilotnya muslim apa enggak? Naik bis kota muslim apa enggak? Oh, bukan muslim, enggak, saya turun lagi. Orang bodoh akan menggambarkan pemimpin seperti pilot. Oleh karena itulah akan berbeda, ya. Dan perbedaan tersebut karena perbedaan ilmu. Kita kembali ke penanya di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang banyak ilmu tapi sedikit amal? Ini dirinci. Tahu gak kenapa ada hadis tadi? Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Ibadahnya lebih rajin mana? Abid. Orang berilmu, ilmunya tinggi, ibadahnya pas-pasan. Ahli ibadah, ibadahnya lebih rajin tapi ilmunya minim. Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menyatakan ada dua jenis manusia yang karena tugas, kewajiban atau keadaan menyebabkan dia banyak meninggalkan amalan sunnah. Ada dua jenis manusia. Pertama, ulil amri. Termasuk level RT RW. Karena dia memiliki banyak kewajiban yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika sholat fardu, orang yang bikin KTP ngantri itu harus diurus. Mengurus mereka hukumnya apa? Wajib. Sedangkan ba'da sholat fardu ada sholat sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Dia harus mengejar yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Itu yang pertama tuh. Jadi mereka ulil amri adalah orang yang karena keadaan dan tugas, karena kewajiban, sangat memungkinkan mereka meninggalkan amalan-amalan sunnah tapi tetap memelihara yang wajib. Apalagi yang diurusnya banyak orang. Kedua, yang juga sangat memungkinkan hanya amalan wajib, tidak amalan sunnah, adalah para ulama. Karena kewajiban yang harus dilakukan, apalagi zaman sekarang. Umpamanya beres sholat fardu harus langsung berangkat karena ditunggu pesawat, ditunggu travel, ditunggu kereta yang waktunya sudah fix. Kalau sholat sunnah dulu ketinggalan. Selain uangnya, tiketnya hangus, acara yang harus didatangi batal, bubar. Padahal itu wajib bagi dia. Ini amalan sunnah. Karena keadaan dan hal itu, maka dia banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah tapi tetap menjaga amalan fardu. Sehingga sangat mungkin ada murid yang ibadahnya lebih banyak daripada gurunya. Orang awam ibadahnya jauh lebih rajin daripada seorang yang berilmu. Karena keadaan tadi. Kalau karena keadaan seperti itu tidak apa-apa, tidak dosa, tidak terkena dengan ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Tidak kena dengan ayat lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tidak kena karena memang keadaan menyebabkan demikian. Adapun kalau keadaannya memungkinkan dia untuk beramal seperti amal orang pada umumnya, tapi dia sengaja tidak melakukannya karena hawa nafsu, barulah orang itu terkena dengan hal-hal tadi. Apalagi umpamanya melanggar apa yang dia anggap haram dan meninggalkan apa yang dia anggap wajib. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh mabuk, itu haram. Dia mabuk. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh riba. Dia riba. Nah, itu bertolak belakang antara amal dengan perbuatan, dengan ilmunya. Itu terkena dengan ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kenapa kau perintahkan orang-orang untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Nanti itu di akhirat, di neraka itu ada orang ususnya terburai. Dia lari-lari berkeliling, ditonton oleh orang sambil membawa ususnya yang terburai. Orang-orang melihat. Lalu orang-orang kenal, ya fulan, Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Hai fulan, bukankah kamu dulu ketika di dunia selalu beramar ma'ruf nahi munkar, selalu memerintahkan kami untuk melakukan yang ma'ruf, melarang kami dari yang munkar. Tapi kok kenapa kamu sekarang masuk neraka juga bersama-sama kami gitu? Dengan keadaan yang sangat parah seperti itu. Dia menjawab, bala kuntu nahaitukum, akuntu amartukum bil ma'ruf walam ati, wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu ketika di dunia aku memerintahkan kalian untuk berbuat yang ma'ruf, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukan kemungkaran itu. Nah, itu kalau yang dimaksud dengan orang yang berilmu tersebut bertolak belakang antara ilmu dan amal, ya itu terkena dengan azab yang barusan dijelaskan, terkena dengan ayat-ayat yang tadi diterangkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita ilmu dan taufik untuk beramal, ya. Tanya Ustaz, Allah memudahkan ilmu agama pada siapa yang dikehendaki Ustaz, karena ingin kebaikan untuk orang tersebut. Kebaikan di sinilah kebaikan dunia atau akhirat? Dua-duanya, tapi lebih fokus kepada kebaikan akhirat. Yang kadang demi kebaikan di akhirat, di dunianya membuat dia menderita. Contoh, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada kaum itu. Musibah itu membuat orang bahagia apa menderita? Di dunia menderita di dunia, tapi di akhirat bahagia. Kok bisa sih orang dicintai oleh Allah tapi wujud cintanya buruk, diberikan musibah? Bisa rasional gak, masuk akal? Ya, sangat masuk akal. Dan itu dilakukan oleh setiap orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya, guru yang bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Setiap orang tua ingin anaknya pinter, rajin, disiplin gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya? Anaknya dibuat menderita. Kamu pulang sekolah jangan main, nih baca buku, nanti dites, ditanya isi buku ini. Itu membuat anak menderita enggak? Ya menderita, ya. Maghrib sampai isya kamu belajar ngaji dengan saya. Anak-anak sebayanya main. Ba'da isya jangan nonton TV, jangan tidur. Baca buku ini, kerjakan PR ini. Menderita enggak si anak? Menderita. Ada hasilnya yang baik nanti? Ya, ada. Pinter, disiplin, ya, sungguh-sungguh. Ranking pertama. Seorang pelatih bela diri ingin muridnya itu jagoan, kuat. Apa yang dilakukan? Disiksa tuh muridnya. Kamu keliling 10 kali lapangan bola. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Setelah itu push up 100 kali. Ya. Diberi latihan yang lebih berat. Menderita enggak muridnya? Menderita. Baik enggak hasilnya? Baik. Dia lebih kuat, dia lebih gesit, dia lebih jagoan. Tidak ada umpamai orang tua yang sayang kepada anaknya, jangan belajarlah. Kesel, capek, lebih baik tuh di TV, ini PS nih. Nih, mau film apapun DVD-nya diberikan. Kamu main saja biar happy, biar senang. Ada yang begitu? Enggak ada. Allah mencintai hambanya, cara mencintai diberi ujian. Menderita orang itu, tapi penderitaan itu bagus. Pertama, mentalnya terlatih, terbiasa menderita. Keduanya, dosa-dosanya gugur karena hal itu, walaupun dia tidak tobat dari dosa-dosa itu. Ketiganya, dia memperoleh pahala kesabaran. Keempat orang itu akan merintih dan mendekat kepada Allah, dan Allah paling suka mendengar rintihan hambanya ketika curhat kepadanya, dan doanya akan dikabul, dan semua itu akan meninggikan derajat orang itu di akhirat nanti, ya. Jadi sangat mungkin, sekali lagi, sangat mungkin kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan ujian dan cobaan yang membuat dia menderita, tapi akan baik akibatnya bagi dirinya, ya. Jadi kebaikan yang Allah berikan fokus akhirat, tapi kadang di dunia pun Allah memberikan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan yang Allah akan berikan di akhirat. Terakhir, ya, mempelajari ilmu mayoritas bersifat satu arah, yaitu di mana guru mengajarkan ilmu kepada muridnya. Bagaimana dengan keutamaan belajar ilmu yang bersifat dua arah, yaitu diskusi? Bagaimana cara diskusi mengenai suatu ilmu dengan cara yang baik, di mana orang cenderung berdiskusi menjadi seperti debat kusir menimbulkan perpecahan? Iya, belajar ilmu, terutama ilmu agama, taubahnya seperti hubungan murid dengan gurunya seperti pasien dengan dokternya. Si pasien jangan sekali-kali mendebat dan mengajak diskusi kepada dokter tentang penyakit yang dideritanya. Yang harus dilakukan si pasien apa? Konsultasi. Bertanya. Apabila diperlukan bertanya, lalu menurut kepada apa yang diinstruksikan oleh dokter, karena dokter itu lebih tahu. Dokter itu sebelum menjadi dokter itu belajar dulu tahunan, ratusan juta uang keluar. Teorinya 4 tahun, prakteknya 2 tahun, dibimbing oleh dokter yang lebih senior. Setelah lulus semuanya itu, gak langsung dilepas sendiri kan, dan seterusnya. Apalagi dokter spesialis, sekolah lagi, praktek lagi, dibimbing lagi. Itu tahunan dan ratusan juta uang keluar, baru dia bisa mengobati. Lalu datang pasien, "Dok, saya sakit ini begini-begini," kata dokter, "itu penyakit." "Tapi dok, menurut saya sih bukan itu dok." Si dokter gimana? Kesel. Ini orang mau konsultasi, mau ngajak diskusi. Kalau memang mau ngajak diskusi, kamu sekolah kedokteran dulu tuh, di sana tempatnya, bukan di sini. Si dokter kesal juga, ya. Saya sempat mengantar salah seorang yang ada penyakit berkaitan dengan syaraf. Kita punya second opinion, baca, nanya gitu, ya. Ketika diantar, dokter mengatakan begini. Lalu kita jalan. "Saya pernah baca begini, begini dokter, begini." Kata dokter, "Kalau datang ke sini jangan terbalik. Pasien jadi dokter, dokter jadi pasien. Anda informasi itu cuma baca dari internet, baca dari buku. Saya mah belajar langsung ke ahlinya, praktek. Tidak hanya teori tapi juga praktek. Saya pernah bedah orang. Semua ilmu saya tahunan, puluhan tahun, dan praktek dibimbing oleh dokter senior, didebat oleh hasil bacaan dari hoaks. Bagaimana bisa nyambung?" Gitu kan? Kayak begitu tuh. Pasien yang baik kemukakan keluhannya, dijawab oleh dokter, diinstruksikan, laksanakan, insya Allah sembuh. Itu di bidang penyakit duniawi. Sekarang penyakit batin, penyakit ukhrawi. Ngajak debat, ngajak diskusi ke ustaz. Jangan di pengajian itu tuh, di perguruan, di sekolah silakan, ketika belajar silakan, ada saatnya diskusi. Seperti itu. Dan diskusi juga gak akan nyambung. Ya. Seperti contoh, orang yang mempelajari kaidah fikih, kaidah usul fikih, menyatakan al aslu fil ibadati at tahrim. Pada asalnya ibadah itu adalah haram. Ini yang bikin ulama, tapi berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Disampaikan kepada orang bodoh di pengajian, langsung protes. Kok ibadah asalnya haram? Bukankah ibadah itu asalnya diperintahkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok Anda mengatakan hukum asal ibadah itu haram? Coba gimana kita jawabnya? Dan gak akan nyambung itu jawab juga. Dia ngomong begitu menunjukkan gak pernah belajar ilmu usul fiqh. Dia hanya tahu ayat, langsung difahami sendiri. Ketika para ulama merumuskan al-aslu fil ibadati at-tahrim, dibenturkan dengan ayat ini. Ini gak berbenturan, tapi gak akan nyambung kalau dijawab juga. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah. Kalah omong karena enggak nyambung. Siapa penyusun kitab Alfiyah? Ibnu Malik. Ketika beliau pulang, saya dengar kisah ini dari Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullah. Ketika Ibnu Malik pulang ke kampung yang kemudian meninggal, di jalan itu dia Jumatan. Si khatib ketika baca ayat, baca hadis salah. Beliau ahli bahasa Arab. Selesai khutbah ditarik berdua, sebagaimana akhlak para ulama. Ternyata dia itu membedol lagi ke tengah orang beramai di hadapan murid. Ini orang mau mendebat saya. Dia bingung mau nanya apa. Akhirnya, ma huwa makhrajul alif. Pertanyaannya, apa makhraj huruf alif? Makhraj itu tempat keluarnya huruf alif. Sebab dia tidak bisa membedakan antara alif, hamzah, dan ain. Sama gitu ya. Si khatib ini gak paham tentang pertanyaan apa makhraj teh. Akhirnya dia menyebut seluruh huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Alif, ba, ta, tha, sampai iya. Murid-muridnya kagum, ini guru hebat. Apa yang harus dilakukan Ibnu Malik kepada orang seperti ini? Gak akan nyambung. Ditanya A, jawabnya kemana? Akhirnya dia permisi dan pergi, disoraki kalah. Jangan berdebat dengan orang bodoh, dijamin kita kalah. Kalah omong, bukan kalah hujah. Mau berhujah juga gak akan nyambung sama dia ya. Jadi bukan diskusi, memang harus searah. Karena apa? Dokter tahu orang ini harus diberi penjelasan bagaimana, obatnya apa, resepnya apa, makanan pantangannya apa, searah. Kalau toh dua arah dia bertanya, kalau ada yang belum paham, bukan mendebat atau mendiskusikan. Kalau mau mendebat, dia harus kuliah di kedokteran dulu, nah di sana tempatnya. Bukan ketika berobat ya, itu momen ketika seorang pasien harus menjadi pendengar baik, bukan harus menjadi pendebat yang baik ya, bukan momen. Dari kajian ini bagi saya jelas tentang keutamaan pelajari ilmu agama, tapi karena rutinitas sehari-hari di pekerjaan dan pergaulan, kita lebih cenderung sibuk mempelajari ilmu-ilmu dunia ataupun hal-hal duniawi yang kurang bermanfaat. Pertanyaan, bagaimana cara mensiasati agar kita bisa disiplin dan terarah dalam pelajari agama? Ya, ada saatnya kita mengejar dunia, ada saatnya kita mengejar akhirat. Nanti ada materi tentang hinanya dunia, agungnya akhirat. Coba perbandingan dunia dan akhirat. Kata Nabi selesai, celupkan jarimu ke air laut, angkat. Air yang menetes kembali dari jari kita ke laut itulah dunia. Air di samudra yang sangat luas itu akhirat. Sebanding gak dunia dengan akhirat? Tidak sebanding. Makanya kalau ada orang mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat, Kalau yang dimaksud seimbang itu 50-50, enggak seimbang. Nabi SAW pernah menemukan bangkai anak kambing yang daun telinganya putus. Diambil, siapa yang mau beli 2 dirham? Enggak ada yang mau. Kalau gitu gratis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia hidup dia enggak berguna. Apalagi dia mati. Apa yang bisa kita lakukan? Beliau menyatakan, fawallahi ladunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah dibanding bangkai kambing ini menurut kalian. Dunia tuh. Seorang sahabat namanya Hudair, kaya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Ya Hudair, ma ta'amuk?" Wahai Hudair, apa yang kamu makan hari ini? Dia menjawab, "Al-lahm wal laban." Daging dan susu. Berarti kaya ini orang, ya. Ditanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu makanan kamu itu akan berubah jadi apa nanti? Kita tahu jawabannya, tapi dia itu cerdas, tidak vulgar. Dia menjawab, "Tsumma yasiru ila ma qad alimta." Dia berubah menjadi seperti ya engkau sendiri sudah tahulah jadi apa, gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, dunia menurut Allah seperti apa makanan yang keluar dari perut kalian dalam pandangan kalian. Kotor banget, hina banget, jijik banget. Itu dunia tuh. Itu yang pertama. Kedua, berapa lama sih hidup kita di dunia? Anggap 100 tahun dengan bonus ya. Setelah 100 tahun mati, kita kemana? Ke alam barzah. Berapa tahun di alam barzah? Sampai kiamat. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 1000 tahun, kita gak tahu. Wallahu alam. Lebih lama daripada di dunia. Kiamat terjadi. Kemana kita? Ke akhirat. Sampai berakhir di surga atau di neraka. Berapa lama? Tidak ada batasannya. Itulah kehidupan yang hakiki. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini sementara, pasti ditinggalkan. Akhirat pasti didatangi. Di dunia sementara, maksimal 100 tahun itu juga jarang, di akhirat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lebih banyak porsi, baik waktu, tenaga, pikiran untuk mengejar dunia, mengabaikan akhirat, ini gak adil. Karena antara dunia dengan akhirat tidak bisa diapa? Dibandingkan. Tapi kenapa kita lebih banyak waktu untuk mengejar dunia, lupa akhirat? Itu yang pertama. Makanya kedua, atur waktu kita. Kalau waktu kerja kita sudah fix, ada kajian-kajian, sempatkan untuk kita ikuti. Itu pun masih sebenarnya masih kurang, ngaji mah sepekan sekali. Sekali ngaji berapa? 2 jam. Ditambah telat. Ditambah waktu ngajinya ngelamun, ngobrol, tidur, googling. Lebih sebentar lagi. Kalau kerja sudah fix berapa jam di sini? 8 jam. 9 jam tiap hari begitu. Maka sempatkan. Jangan sampai sudah kerja 9 jam di luar waktu kerja cari sampingan lagi. Ada lembur atau ada yang lain-lain gitu ya. Padahal gaji pokok juga sudah cukup untuk dunia kita. Tinggal akhiratnya. Itu pun sebenarnya kurang layak karena lebih cenderung lebih banyak waktu dan potensi kita untuk dunia dibanding akhirat, padahal akhirat jauh harus lebih dipentingkan daripada dunia. Nanti akan kita bahas lebih jauh pada waktu membahas materi itu ya, insyaallah. sempatkan. Cukup sampai di sini, waktunya habis. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di esok siang ya. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.